Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Langsung quote aja, Ustaz. Hah? Langsung quote-nya apa matannya? Baca matannya dulu. فقال الشيخ رحمه الله تعالى وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وفي الحديث الدعاء مخ العبادة وفي لفظ آخر الدعاء هو العبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فسمى الدعاء عبادة في قوله أستجب لكم innal ladzina yastakbirun yakni an du'ai fa du'au huwa an yadru'a ilallahi yad'uhu wa yas'aluhu an najata wa yas'aluhu ar-rizqa kullu hadha ibadatun fa idza sarafaha lis-sanami aw lis-syajari aw lil-hajari aw limayyitin sara musyrikan billahi azza wa jalla fayajibu al-hadharu minasyirki kullihi dakikihi wa jalilihi wa antakuna al-ibadata lillahi wahdahu lakin du'aul hayyi al-hadiri al-qadiri wal isti'anatu bihi fi syai'i al-maqduri alaihi la ba'sa bihi wa la yu'tabaru dakhilan fi syirki. Falau qulta li akhika al-hadiri ya Abdullahi a'inni ala qat'i hadhihi syajarati au ala hafari hadhihi al-bi'ri fala ba'sa bidhalika kama qala subhanahu fi kisrati Musa fastaghasahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwihi al-ayata istighasatul israili alal kipti lianna Musa qadirun ala igasatihi yatakallamu wa yasmau amma idha tamada alal makhluki fima la yakdiru alaihi illallahu hadiran au gaiban au maitan wa taqada annahu yanfa'u min du man da'ahu au yadurru la bil asbabi al hissiyati minasyirki billahi kama qala ta'ala anhum annahum qalu haula'i syufa'auna indallah fayadhunnuna annahum yastati'una biibadatihim iyahum ayyashfa'u lahum indallahi fi husuli matalibihim aw annahum yuqarribunahum ilallahi zulfa kama qala Allah subhanahu anhum fil ayatil ukhra wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa wa hadha min jahlihim wa dolalihim bisyafi'i wal mashfu'i ilaihi wallahu subhanahu lahu syafa'atu jami'an wa huwa alladhi yatasarrafu fi ibadihi kaifa yasha'u fala ya'zanu bisyafa'ati illa fi man yardullahu amalahu wala yashfa'u ahadun indahu illa ba'da idnihi kama qala ta'ala man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni wa qala ta'ala wala yashfa'una illa liman irtado fasyafa'atu la takunu illa bi'idnihi lishyafi'i warridahu anil mashfu'i fihi wa huwa subhanahu la yardu bisyafa'ati illa li ahli tauhidi kama sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala lima sa'alahu Abu Hurairah qailan man as'adan nasu bisyafa'atika ya Rasulullah qala as'adun nasi mudah menilai bukan tamyiz man as'adun nasi bisyafa'atika ya Rasulullah qala man qala la ilaha illallah khalisah min qalbihi wala takunu asyafa'ata illa liman radiya qawlahu wa amalahu min ahli tauhidi wal imani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baiklah, kita lanjutkan lagi dari kajian kita. Entah di pertemuan keberapa, saya lupa, pertemuan keberapa sih? Pertemuan ke-10. Ya, intinya kita masih pada pembahasan tentang jenis-jenis ibadah yang wajib diberikan, karena seluruh ibadah itu wajib diberikan hanya kepada Allah. Namun kita harus tahu, ya, ibadah itu apa aja. Ibadah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Risalah Al-Ubudiyah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yarda min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ya, intinya segala hal yang Allah cintai, ya, yang mencakup segala hal yang Allah cintai, yang Allah ridai, baik berupa perkataan, ya, maupun tindakan, amalan, ya, yang nampak maupun yang tidak nampak. Syekh telah menjelaskan berbagai jenis ibadah, ya, yang disebutkan oleh beliau, Syekh Muhammad bin Abdul, doa, khauf, roja, ya, dan seterusnya. Yang pertama adalah doa di sini. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wafil hadis ad-du'a mukhul ibadah. Namun hadis ini dhaifnya. Ha, ada hadis yang sahih, yaitu ad-du'a huwal ibadah, itu sudah cukup. Doa adalah ibadah. Kemudian Syekh membawakan ayat, ya. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Setelah Allah taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari karena tidak mau berdoa kepada Allah, Allah sebut an ibadati, dari beribadah kepadaku, maka dia akan masuk neraka dalam keadaan hina. Nah, jadi wa qala rabbukum, ini maksudnya amarakum rabbukum, Rabb kalian memerintahkan kalian. Ya, Syekh bin Baz, ya, rahimahullah taala, mensyarah atau menjelaskan hadis ini. Ya, wafil hadis, ini kutipan dari yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di matan usul salasah. Ya, ad-du'a mukhlu ibadah, doa adalah inti ibadah. Wafil lafdin akhara, namun dalam lafadz hadis yang lain, ini yang lebih sahih, ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Ya, doa adalah ibadah. Nah, dalam doa ini perlu diketahui bahwasanya manusia atau jin dalam doa itu terbagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama, ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yaitu yang tidak berdoa kepada Allah sama sekali, maka dia orang yang menyombongkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah ancam. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang menyombongkan dirinya dari berdoa, beribadah padaku, dia akan masuk neraka dalam keadaan hina. Ini yang pertama. Man la yad'ullaha aslan, yang enggak berdoa pada Allah sama sekali. Ya, fayakunu mustakbiran. Dia ini orang yang sombong an ibadatillah, dari beribadah pada Allah. Kalau kita meminta kepada makhluk, makhluk marah. Namun kalau kita tidak meminta kepada Allah, Allah marah. Ya, kalau kita meminta terus kepada makhluk, makhluk marah. Namun kalau kita tidak meminta kepada Allah, Allah marah. Makanya ada syair mengatakan, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu Allah itu marah jika engkau tidak meminta kepadanya. Wa bunayyu Adam hina yus'alu yaghdabu. Sedangkan anak Adam ketika dia diminta, yaghdabu, dia marah. Namun Allah marah kalau kita tidak meminta kepadanya. Kebalikannya. Ya, ini jenis yang pertama, yaitu orang yang mustakbir, orang yang sombong, yang tidak berdoa kepada Allah sama sekali. Nah, yang kedua, mayyadullah, yaitu yang berdoa kepada Allah, lakin yad'u ma'ahu ghayrahu fayakunu musyrikan. Dia berdoa kepada Allah, namun dia juga berdoa kepada selain Allah. Maka dia musyrik, kafir, murtad, ya. Dia berdoa kepada Allah, namun dia juga berdoa kepada selain Allah. Maka dia musyrik, kafir, murtad. Ya, man yad'ullaha walakin yad'u ma'ahu ghayrahu. Fayakunu musyrikan. Ini jenis yang kedua. Nah, jenis yang ketiga, man yad'allaha mukhlishan lahu ad-du'a fahada huwal muwahhidu. Itu yang berdoa pada Allah dan memurnikan doa tersebut hanya untuk Allah, dia tidak berdoa kepada selain Allah, maka inilah ahlut tauhid. Ya, inilah ahlut tauhid. Nah, ini ya, sudah dicatat itu ya, bagi yang teman-teman santri lama ya, di kajian dulu Syarah Usul Salasah Syekh Shalih Al-Fauzan itu ada ya. Ini saya pun mengutipnya dari Syekh Shalih Al-Fauzan, tiga keadaan manusia tentang doa ya, ini penting ini ya. Nah, Allah katakan innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Itu kata penyair, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Nah, Allah marah kalau kita tinggalkan, kalau Anda tinggalkan berdoa padanya. Namun anak Adam dia marah kalau diminta. Ya. Nah, kita lanjut lagi penjelasan Syekh bin Baz. Fa samma du'a ibadatan, maka Allah menamakan doa dalam sebagai ibadah. Fi qaulihi, dalam firman-Nya, astajib lakum, maka akan kabulkan doa kalian. Ini di luar pembahasan doa itu mesti terpenuhi syarat-syaratnya agar dikabulkan. Ya, makanannya halal, pakaiannya halal, begitu ya. Kemudian dia dipenuhi dengan adab-adab, dia berselawat pada Nabi. Karena doa yang tidak berselawat pada Nabi mahjub terhalang. Ya, dia mahjub terhalang. Nah, ada lagi faktor-faktor yang mempercepat dikabulkannya doa. Doa-doa di waktu mustajab. Semisal antara adzan dan iqamah. La yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ditolak doa antara adzan dan iqamah. Lagi safar. Ya, lagi terzalimi. Bahkan lagi terzalimi nih, ikhwan. Orang kafir kalau dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Ya. Ya, orang kafir walaupun kalau dia terzalimi, tapi dia doanya pada Allah, Allah kabulkan. Namun dia berdoa pada Allah ya. Kalau dia berdoa kepada togutnya, ya, togutnya bisa apa? Ya, nggak bisa apa-apa. Ya, dan khusus doa orang yang terdolim ini Nabi katakan, wattaquda watan madlum. Hati-hati sama doa orang yang terdolim ini. Nggak ada hijab antara dia dengan Allah. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, wali izzati la ansurannak walau ba'dahin, demi kemuliaanku, aku akan menolongmu wahai orang terdolim ini, walaupun nanti, ya, di hari kiamat kelak. Jadi yang namanya doa, kalau faktor-faktor tadi sudah terpenuhi, halal makanannya, haram apa pakaiannya, kemudian dia tidak melakukan hal-hal yang membuat tidak dikabulkannya doa, memutus silaturahmi dan seterusnya, apalagi ditambah faktor-faktor yang mendukung, dia doa di waktu mustajab, di sujud itu perbanyak doa, terutama kalau kita sedang sujud dalam sholat sunnah. Kalau sholat berjamaah mungkin kita ya, diikat oleh mengikuti imam sholat sunnah ya. Itu aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Momen yang paling dekat saat antara hamba dengan Rabb-nya ialah ketika si hamba sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Doanya pakai bahasa Indonesia boleh enggak? Kata para ulama, boleh ya, boleh. Nah, enggak bisa bahasa Arab mungkin ya. Doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah doang. Itu dari Al-Quran juga, sementara di sujud gak boleh baca Al-Quran. Boleh gak baca doa dari, mengutip dari Al-Quran ya, semisal Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan Boleh, karena kita niatnya bukan tilawah, tapi niatnya doa. Tapi kalau memang niatnya tilawah, ya enggak boleh. Ya, enggak boleh. Memang niatnya tilawah. Rabbana atina fid dunya hasanatan udah itu. Ah, maka itu enggak boleh. Baik. Mana lagi tadi? Kata Syekh bin Bas. Ya. Fi qauli Allah, namakan doa sebagai ibadah dalam firman-Nya, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Ya. Aku akan kabulkan doa kalian. Dan Allah janjikan ini adanya istijabah. Ini diantara karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kita yang butuh kepada Allah dalam doa. Allah enggak butuh doa kita, ya. Allah enggak butuh. Namun kalau kita enggak minta kepada Allah, kita ini hamba. Kita ini makhluk, Allah Khaliq. Ya. Baik. Kita ini merzuk yang diberi rezeki. Allah Ar-Razzaq yang Maha pemberi rezeki. Ya. Kalau kita ini enggak minta kepada Allah, kita sa'il, Allah Al-Mas'ul, tempat untuk meminta. Nah, maka Allah murka, Allah marah. Ya. Baik. Aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbirun, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari berdoa padaku, yakni an du'ai, dari beribadah padaku, karena Allah sebutkan sebelumnya dari doa. Padua huwa yadra'u ila Allah wa yad'uhu, maka doa adalah meminta pada Allah, berdoa padanya. Wa yas'alu an-najat, wa yas'aluhu an-najata, dia meminta pada Allah keselamatan. Wa yas'aluhu ar-rizqa, meminta kepada Allah rezeki. Kullu hadza ibadatun, semua ini adalah ibadah. Ya, dan jangan khawatir, ya, kok belum kabul-kabul. Terus saja berdoa. Ya. Yang perlu dikhawatirkan adalah kita ini enggak dapat taufik dari Allah untuk terus berdoa. Jangan khawatir enggak kabul. Bisa jadi Allah yang paling tahu maslahatnya. Ya, nanti buat nanti di akhirat kelak ini. Kalau sekarang Allah kasih kita, ya Allah minta rezeki yang banyak, ya Allah. Ya, Allah tahu keadaan diri kita. Kita kalau punya rezeki banyak, iman kita enggak kuat, malah digunakan untuk hal-hal yang menjauhkan diri dari ibadah, dari ketaatan kepada Allah. Terus saja berdoa. Ya, yang paling bahaya itu bukan enggak dikabulkan doa. Yang paling bahaya apa? Enggak dapat taufik dari Allah untuk terus berdoa. Ya. Tapi barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Fa idza sarrafa halis sanami. Ah, apabila seseorang dia mengalihkan doa tadi justru kepada berhala, patung berhalanya, aulis syajari, kepada pepohonan yang disembah, aulil hajari, bebatuan yang dia sembah, auli mayitin, kepada mayit, sara musyrikan billah, maka dia menjadi seorang yang musyrik, menyekutukan Allah azza wajal. Ya. Ini perlu diperhatikan ini. Ini penting sekali ini. Ya. Fa yajibu al-hadar minasyirki kullih, maka mesti waspada dari kesyirikan semuanya, daqiqihi wa jalilihi. Apakah syirik yang samar, enggak kelihatan, yang halus, maupun syirik yang jalil, yang jelas. Ya. Wa antakuna al-ibadatu lillahi wahda. Ibadah itu hanya milik Allah, diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin du'aul hayyi al-hadiri al-qadiri, namun berdoa di sini maknanya meminta, ya, kepada orang yang masih hidup dan dia hadir, ada di hadapan kita, dan dia mampu mengabulkan apa yang kita minta. Wal isti'anatu bihi, memohon pertolongan kepadanya, fi syai'in al-maqduri alih, pada sesuatu hal yang dia mampu di situ, la ba'sa bihi, enggak apa-apa. Wala yu'tabaru dakhilan fi syirki, tidak dikategorikan, ya, masuk ke dalam ranah kesyirikan. Falau qulta li akhika al-hadiri, seandainya Anda mengatakan pada saudara Anda yang dihadir, hadir ini bukan berarti dia mesti di hadapan kita. Yang penting dia mampu merespon apa yang kita minta kepadanya, baik lewat telepon, itu kan hadir juga walaupun enggak di depan kita. Ya. Nah, ini maksudnya. Ya. Ya Abdullah, wahai hamba Allah. Eh, kalau namanya Abdullah. Aini ala qat'i hadhihi syajar. Bantuin saya dong untuk menebang pohon ini. Au ala hafri hadhihi al-bi'ri. Ya, atau hafr, menggali sumur ini. Ya, al-bi'r, sumur. Fala ba'sa, enggak apa-apa bidzalika, yang seperti ini, kama qala subhana, sebagaimana yang Allah firmankan, subhanahu wa ta'ala firmankan fi qissati Musa, terkait kisahnya Nabi Musa alaihissalam, yang seorang muslim dari kalangan Bani Israel minta pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Allah sebut permohonan pertolongan tersebut kepada Nabi Musa dari Kipti, dari Bani Israel tadi, pemuda Bani Israel tadi, sebagai istighosah. Apa itu istighosah? Talabul ghaus, meminta pertolongan dikala sulit. Ini istighosah itu beda dengan isti'anah. Kalau isti'anah meminta pertolongan aja, ya. Baik, kalau istighosah meminta pertolongan dikala genting. Ini dia lagi bertikai sama sukunya Fir'aun. Fastaghasahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Nah, ini Allah sebutkan. Fastaghasahu alladhi min syi'atihi. Nah, alladhi isim mausul itu, ya, kalau saya tanya, tadi yang baca siapa? Ihsan ya. Alladhi itu i'rabnya apa Ihsan? Jawab Ihsan. Cepat. Hah? Ahsanta, isim mausul. Ya, mabni ala sukun fi mahali raf'in, fa'il dari fastaghasahu. Dhamir ha itu maf'ul muqaddam. Ya. Maka alladhi min syi'atihi, orang yang berada, yang berasal dari kelompoknya Nabi Musa, yaitu dari siapa? Bani Israel, karena Nabi Musa bin Imran berasal dari Bani Israel. Istaghasahu itu memohon pertolongan kepada Musa. Istighosah. Alladhi min aduwwihi, untuk menghadapi musuh, lawan bertikai si Bani Israel tadi, pemuda Bani Israel tadi. Musa mampu enggak untuk membantu dia? Mampu, dipukul sampai Musa mati langsung. Ya. Dengan hal itu Musa cuma salah satu aja, keliru satu aja, itu pun Musa pun enggak berniat untuk membunuhnya. Karena kekuatan Nabi Musa, Nabi Musa itu mampu mengangkat batu kali yang besar, yang itu mungkin bisa diangkat oleh puluhan orang, Nabi Musa angkat sendiri. Kekuatannya kayak begitu, ya, dipukul orang Nabi Musa mati. Nabi Musa nggak niat kayak gitu, ya, nggak niat untuk membunuh. Ya, Fir'aun langsung mensifati Nabi Musa sebagai orang yang sesat, orang yang bla bla bla bla. Padahal Fir'aun udah membunuh dari dulu, ya, bayi-bayi berdasarkan laporan dari para dukun-dukunnya, bayi-bayi dia bunuhin semua. Musa baru bunuh satu, nggak sengaja dia sifati cari-cari. Nah, itu kata Syekh Thoribi, itulah ciri khas tirani dari zaman ke zaman. Dia zalim, nggak sadar dia zalim. Giliran ada orang keliru satu, langsung dia sifati teroris apa, penjahat, orang sesat. Nah, itu punya salap tirani zaman sekarang. Ya, punya salap para penguasa zalim, yang zalimnya itu nggak ketulungan, koruptor, maling, tukang intimidasi. Ada yang lawan dia keliru satu, langsung dia sifati seumur hidup dia bunuh karakternya. Nah, itu dia punya salapnya. Salapnya siapa? Fir'aun. Salapnya Fir'aun. Iya, jadilah. Ya. Salapnya Fir'aun. Nah, itu rasain, nah, punya salap, salapnya Fir'aun. Yang namanya salap itu bisa baik, bisa buruk. Dulu Fatimah, kata Nabi, ketika Fatimah sedih, dibilang lah, apa namanya, Nabi SAW mau wafat, ya. Kata Nabi SAW, fattaqillah wasbiri, udah bertakwalah pada Allah, sabar. Fa inna ni'ma salaf ananaki, karena sebaik-baik salaf untukmu adalah diriku. Kata, sebaik-baik salaf untukmu wahai Fatimah adalah diriku. Apa? Sebaik-baik pendahulumu adalah diriku. Nah, gitu. Salaf itu kalau kata Ibnu Manzur di Al-Lisan, al-mutaqaddim, yang mendahului. Nah, itu. Mana lagi tadi? Ah. Berikutnya. Fa yajibu al-hadaru min asy-syirki kulli. Ini sudah ya. Mana lagi tadi? Istighosah. Iya. Al-ayata. Al-ayata i'rabnya maf'ulun bih dari amil mahdzub, takdirnya akmil fi'il amr, sempurnakan ayatnya sendiri. Al-isti'anatu isti'anatul Israili, maka permohonan pertolongan pemuda Bani Israel tadi, alal Kipti, untuk melawan lawannya, rivalnya dari Kipti, ya, itu istighosah tadi, permohonan pertolongan. Di anna Musa qadirun ala ighosatih, karena Musa mampu untuk menolong dia dikala dia lagi genting tadi. Yatakallamu, ya Nabi Musa dia bisa berbicara, wa yasma'u, dia mendengar. Nah, tapi Nabi Musa enggak ada niat untuk membunuhnya. Ya. Karena hal inilah Nabi Musa disifati oleh orang-orang jahil dengan hal-hal yang enggak patut untuk disebutkan kepada Nabiullah. Ada penceramah yang bilang Nabi Musa itu premannya para nabi. La ilaha illallah. Kalimat preman konotasinya selalu buruk. Enggak ada preman itu yang konotasinya baik. Ya. Mantan preman berarti mantan orang jahat. Lihat aja di kamus BBB apa KBBI apa itu preman. Penceramah bilang Nabi Musa itu premannya para nabi. La ilaha illallah. Hah? Ini gila ini ya. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan diikuti lagi. Ketika mereka dia itu kita kecam, pendukungnya malah ngecam kita balik. Allah musta'an. Ya. Ya, dalam hal yang makhluk mampu. Ya, dalam hal yang makhluk mampu. Ya, ya akhi, tolong saya lagi kepepet ya akhi. Ya. Ya. Tolong bantuin saya. Temannya mampu. Nah, istighosah yang menyebabkan kesyirikan, istighosahnya kuburiyun. Mereka datang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, "Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, tolong saya, tolong saya." Atau kisah-kisah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di Syarah Qaidul Arba. Ya. Orang-orang Arab dikala lagi genting, perahunya goyang-goyang. Ya, di malam minta, "Wahai Badawi, wahai Badawi." Nah, orang soleh yang sudah meninggal dan dikeramatkan kuburannya. Ya. "Wahai Samson, Samson." Samson, ada itu nama kuburan itu, Togut ya. Di Arab dulu di Najd, ya. Di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Samson. Sekarang Samson jadi nah, itu dari itu tuh. Ya. Ya. Itu ada diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kasbu Syubuhat. Ya, Kasbu Syubuhat insyaallah kita akan bacakannya nanti setelah ini atau Qadil Arba dulu nantilah. Ya. Pokoknya semua ini kita bacakan Ta'liqat ya. Di pagi kan kita sudah baca Syarafatul Islam dan Kitabut Tauhid. Nah, insyaallah kita sempurna baca semuanya. Mana lagi tadi? Amma idza tamada 'alal makhluq, adapun apabila seseorang dia bersandar kepada makhluk, fima la yaqdiru 'alaih, yang makhluk itu enggak mampu untuk mengabulkan. Semisal orang-orang Syiah yang minta kepada Zahrah, Fatimah, pada Hasan, Husain, Ali, ya, kuburiyun minta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, kuburiyun minta kepada kuburan wali. Minta tolong dia. Ya, minta tolong ini ya. Termasuk ya ikhwa yang sering enggak disadari, orang-orang yang sering datang ke kuburan kakeknya, mbahnya, engkongnya, dia mau hajatan, "Kong, besok dalam waktu dekat ane mau ada hajatan nih, kawinan. Mohon doa restu ya kok." Mampu gak tuh engkongnya di kuburan? Hah? Memberikan doa restu. Nah, ini ngeri nih. Ini kesyirikan. Syirik apa? Akbar. Jalil pedakik. Jalil. Ya. Jelas. Nyata. Ya. Ini perlu diperhatikan ini. Apalagi ya. Ini bahkan ngeri sekali ini. Ini kan gak mampu, minta kepada yang gak mampu itu kesyirikan. Bahkan di Subuh Salam, masih ingat gak teman-teman yang lama, bapak-bapak yang lama dan santri lama, Syekh bin Bas mengatakan ada orang minta ke malaikat, "Woi malaikat, ini kan gaib malaikat, dia gak ngeliat ya, malaikat gaib, dia gak ngeliat kan, eh malaikat, nanti bangunin saya tengah malam, saya mau tahajud." Bilangnya mau tahajud. Kata Syekh bin Bas, dia musyrik, syirik akbar. Minta pada yang gaib dan dia kan enggak tahu tuh malaikatnya di mana. Kecuali kepada temannya. Si Bima bilang ke Nabil, "Bil, Bil, bangunin ane ya, Bil. Jam 3 malam ngapain? Nonton bola." "Wah, jangan dibangunin." Nonton Liga Champion. Nah, tapi mau tahajud. Nah, Nabil mampu. Syirik enggak? Enggak. Ya. Ini ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya. Nah kalau minta, ya ceritanya Bima gini, "Wahai malaikat, saya tahu kamu ada di sini. Tahu dari mana kan gaib? Nah, tahu dari mana kan gaib? Gak boleh. Bangunin saya, saya mau tahajud. Nah ini kalau enggak belajar akidah yang benar kayak begitu. Nah kata Syekh bin Baz, di subuh salat itu musyrik. Syirik, syirik apa? Akbar. Aduh, aduh, aduh. La ilaha illallah. Mana lagi tadi? Ya. Amma idza tamada 'alal makhluq fima la yaqdiru 'alaihi illallahu hadiran aw ghaiban aw mayitan. Nah, dia minta kepada makhluk yang konten permintaannya makhluk itu enggak sanggup. Ya. Ya, enggak hadir, ya. Ghaib, ya. Atau mayit, wa taqada annahu yanfa, dan dia meyakini ini yang dia minta itu betul-betul bisa memberikan manfaat kepadanya. Manda'ahu, kepada orang yang dia berdoa kepadanya, au yaduru, atau dia yakini bahwasanya tempat dia berdoa tadi itu selain Allah tadi benar-benar bisa memberikan mudarat, la bi asbabil hissiyati, bukan dengan sebab-sebab indrawi yang real yang nyata, ya. Maka itu minasyirki billah, termasuk perbuatan syirik pada Allah. Kama qala ta'ala anhum, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang mereka para musyrikun Quraisy, annahum qalu, ketika musyrikin Quraisy mengatakan, ya, terkait, ya, wa kuburan-kuburan wali keramat yang mereka berdoa di situ, beribadah di situ. Allah sebutkan alasan mereka dan mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Lah, kan kuburan-kuburan wali-wali ini pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Nah, Allah sebutkan mereka wa ya'buduna min dunillah, mereka telah beribadah kepada selain Allah. Mereka beribadah pada selain Allah. Mala yaduruhum wa la yanfa'uhum. Ya. Selain Allah yang enggak bisa memberikan manfaat, mudarat pada mereka sedikit pun. Ya. Fa yadhunnuna annahum yastati'una bi ibadatihim iyyahum ay yashfa'u lahum indallahi fi husuli matalibihim. Ya, mereka menyangka bahwa, ya, annahum, kuburan-kuburan wali keramat tadi itu memang mampu, ya, dengan diberikan ibadah kepada mereka, diberikan doa, diberikan istighosah, isti'anah, dengan toaf di kuburannya, dengan ngalap-ngalap berkah di kuburannya, nyium-nyium kuburannya, mencium-cium itu sesuatu hal itu, ya. Ini disebutkan oleh Al-Maqrizi dalam Tajrid At-Tauhid, itu bisa syirik. Cium itu ada yang ibadah, ada yang mubah. Cium yang ibadah itu cium Hajar Aswad, ya. Cium anak yatim, cium anak sendiri, itu ibadah, doa. Ya. Cium istri, ya. Ya. Nah. Ada yang mubah, ya. Nah. Ada yang syirik. Ada yang haram. Cium-cium kuburan. Cium-cium kuburan wali. Cium tangan orang soleh, cium tangan ustaz, boleh. Itu bagian dari adab. Ya, bagian dari adab. Bahkan cium kaki ibu, boleh. Ya. Ya, yang tidak terkategorikan sebagai sujud. Nah, boleh. Nah. Kenapa Chandra bengong? Nah. Baik, dan seterusnya. Ada cium yang syirik. Mencium, ya, kayak tadi, ngalap-ngalap kuburan berkah, cium-cium kuburannya. Nah, iya. Na'udzubillah min dzalik. Mana lagi tadi? Ya. Fa yadhunnuna annahum, ya, yastati'una bi ibadatihim iyyahum. Ya. Mereka menyangka musyrikin ini bahwa wali-wali kuburan yang disembah tadi dengan memberikan ibadah kepadanya, kepada mereka, maka wali-wali tersebut, ya, yang kuburan-kuburan wali itu nanti akan memberikan syafaat, pembelaan untuk mereka di sisi Allah kelak. Ya, untuk mendapatkan matalibihim, hal-hal yang mereka minta. Aw annahum yuqarribunahum ilallahi zulfa. Atau musyrik ini menyangka bahwasanya wali-wali yang kuburannya diberikan ibadah ini akan mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, jadi musyrikin Quraisy sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di Qaidul Arba, Syarah Qaidul Arba, itu musyrikin Quraisy itu enggak pernah meyakini berhala-berhala yang mereka beribadahi itu bisa memberikan apa yang mereka minta, bisa menjauhi apa yang mereka hindari dengan sendirinya karena kuasa si togut-togut tadi. Gak pernah meyakini. Apa yang mereka yakini? Ya, yang mereka yakini ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang mereka yakini? Supaya kuburan-kuburan orang saleh yang mereka ibadahi ini dalam bentuk monumen, dalam bentuk kuburan keramat, itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Gak ada keyakinan musyrikin Quraisy sedikit pun yang memang meyakini, ya la alat inilah yang memberikan rezeki kepada saya, dia sendiri. Gak ada. Nah, musyrikin zaman sekarang mau meyakini Nyi Roro Kidul itu yang memberikan panen ikan kepada mereka, atau sebagai wasilah aja, sama aja syirik. Kalau dia meyakini Nyi Roro Kidul itu memang sendiri dengan kuasanya yang mandiri mampu memberikan panen ikan kepada para nelayan, mampu menghindari nelayan, menghindari penduduk kampung dari berbagai musibah laut, maka syiriknya lebih kafir, lebih murtad, lebih sesat, lebih jahat daripada musyrikin Quraisy. Paham enggak di sini? Karena mereka syiriknya plus plus plus, syirik uluhiyah plus rububiyah. Oh enggak kok, kita cuman wasilah aja. Lah sama dengan musyrikin Quraisy. 11-11. Bukan 11-12. Bahkan lebih parah. Musyrikin Quraisy menjadikan alat itu, misalkan orang soleh yang suka berderma mendonasikan roti-roti yang dia buat untuk jamaah haji, dia orang soleh. Ketika mati dia nih, orang-orang berduka, kuburannya dibikin monumen, ada kuncen, akhirnya jadi tempat ngumpul berdoa kepada Allah di situ, berdoa kepada Allah di situ. Belum syirik, belum. Jadi orang yang datang ke kuburan wali, ke kuburan orang soleh, berdoa di situ, belum tentu syirik. Doanya kemana? Kalau doanya kepada Allah dengan meyakini kalau berdoa di sini mustajab, itu bukan musyrik, mubtadi', bid'ah. Nanti dikhawatirkan akan menghantarkan kepada kesyirikan. Nah akhirnya alat diibadahi. Nah alat itu, berhala alat itu orang soleh. Nah Nyi Roro Kidul siapa? Orang soleh. Hah, akhwat mana dia? Ya, akhwat mana dia? Hah? Pernah ikut kajiannya Mama Dedeh? Lah, saya mau tanya beneran. Ya, Nyi Roro Kidul itu siapa? Bawong Rokso itu siapa? Kiai Slamet itu siapa? Loh, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kasyful Syubhat itu menyebutkan, ya, alasan kenapa musyrikin Quraisy kesyirikannya lebih mending ringan tanda kutip dibanding dengan musyrikin zaman sekarang, zaman milenial. Kenapa? Musyrikin Quraisy beribadah kepada selain Allah, memberikan doa kepada selain Allah, itu ya pertama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kalau mereka memang betul-betul minta kepada para taugut tersebut, ya musyrikin Quraisy berbuat syiriknya fisiddah, dikala genting, dikala sulit, dikala gawat. Ya. Ya, mereka dikala genting, dikala gawat, mereka memurnikan ibadah pada Allah. Mereka syiriknya gimana? Firraha, di waktu lapang. Di waktu senang mereka beribadah pada Allah, mereka juga beribadah pada selain Allah. Musyrikin zaman sekarang firraha wa fisiddah, sama aja, kala lapang, kala genting, syirik-syirik aja terus. Lagi corona gini datang ke dukun, malah bikin persatuan dukun, apa itu namanya? PSDI, Persatuan Dukun. PDI, Persatuan Dukun Indonesia. Apa sih? Nah? Perdunu. Perdunu. Persatuan Dukun Nusantara. Ya. Nah, berikutnya lagi musyrikin Quraisy, mereka beribadah pada selain Allah. Yang mereka jadikan ma'bud, yang dijadikan tempat ibadah orang-orang soleh, atau jamadat, benda-benda mati yang bukan ahli maksiat, bukan setan, batu, kayu, pohon, itu kan gak maksiat, ya gak maksiat. Bahkan batu, kayu, pohon itu aslinya bertasbih kepada Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardh, kan begitu. Nah, semua. Nah kalau musyrikin zaman sekarang, lihat ibadahnya sama Nyi Roro Kidul, sama jin-jin penunggu hutan, penunggu lembah, Dewi Sri lagi. Dewi Sri itu togut ya ikhwah. Sembahan agama sebelah sana. Agamanya kafir harbi. Agamanya para orang-orang kafir harbi. Oh, ada di Indonesia kafir harbi juga. Iya. Ya, karena kafir zimmi itu cuma 3. Ahlul Kitab, Nasrani, Yahudi plus Majusi. Tapi semua yang ada sini mau Majusi ke Ahlul Kitab ke, mereka harbi. Kenapa? Enggak bayar jizyah. Kan syarat jadi zimmi mesti bayar jizyah. Mereka harbi. Terus enggak boleh berangi dong? Enggak. Kenapa? Nanti malah menimbulkan mudarat yang besar. Membiarkan mereka berkeliaran di sekitar kita itu mudorot. Tapi kalau kita ngapa-ngapain, kita bom, kita kasih petasan jangwe ke rumahnya, mudorotnya lebih besar. Nah, kalau kita rampas hartanya, mudorotnya lebih besar. Keberadaan mereka di sekitar kita itu mudorot. Yang namanya zimmi mesti bayar jizyah. Dalam mazhab Syafi'i per tahun 1 dinar per orang untuk kepada pemerintah kaum muslimin. Kita juga bayar jizyah pajak loh, kita muslim dhimmi dong. Kesian amat. Ya, itu. Nah, kemudian apa lagi? Mereka gak boleh menampakkan agama mereka, gak boleh pakai salib. Lah sekarang sekarang gak usah ditanya, bahkan di medsos mereka liar, berani menyerang kita. Bahkan para murtadin, entah dari kalangan tokoh publik atau bukan, itu berani tampil. Dia dulu dia muslim, karena musliman, masyara murtad, dan akhirnya dia jadi murtad, dulu muslim. Berani dia ceritanya. Ya, kayak kita-kita juga lah, ustad-ustad yang mantan pendeta kan itu ya, membantah. Dia juga berani. Lah kalau kita kan mayoritas, dakwah kita dukung. Kita dukung, ya, ustadz-ustadz yang berangkat dari Nasrani, dia dakwah, fokusnya dakwah di Kristologi, itu kita dukung. Jangan antum tanya manhajnya apa, bodoh banget itu. Itu orang yang paling bodoh dalam manhaj itu berarti. Ini muslim dia lah. Dia, oh tapi dia jangan dakwah. Jadi kan dakwahnya yang dia mampu, Kristologi, iya gak? Ya. Harusnya ustad antum ngerti gak kristologi? Ya, kita aja gak ngerti kristologi. Ya, dia ngerti Injil, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian apa? Kita taunya perjanjian ringkas dengklok. Gak ngerti kita. Ringkas dengklok aja lupa. Pelajaran SD dulu ya. Bung Karno dan seterusnya. Nah, kita ya udah. Nah, mereka memang ahlinya di situ. Ya, mereka ditangkap. Ya, kita doakan agar mereka ya dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pokoknya mesti berada di pihak mereka. Masa antum berada di pihak kafirin? Bodoh banget itu. Orang paling bodoh dalam urusan manhaj yang kayak gitu. Orang-orang bodoh. Ya, saya sebutnya bloon. Pakai bahasa itu sekalian. Bodoh kali. Udah tahu ini ada muslim. Ya. Membantah orang-orang Kristen, tema dakwahnya Kristologi pula, memang dia mampu. Kalau ditangkap disyukur-syukurin, lagian baru masuk Islam dakwah, lalu kan dia dakwahnya yang dia mampu. Dia nggak ngedakwahin kita usul salasah, dia nggak ngedakwahin ajrumiyah, dia nggak ngedakwahin alwarokot, Kristologi yang dia ngomongin Kristologi aja. Ya, kecuali hal-hal yang dia kelewat batas, ya kita juga berlepas diri dari dia. Namun berlepas diri kita enggak total. Kenapa? Karena masih muslim gitu. Yang berlepas diri total itu kepada kaum murtadin, kafirin baru. Ya. Kepada orang-orang sekuler ya, baru berlepas diri total. Ini enggak, sama orang-orang sekuler malah wala. Sama muslim yang menyelisih manhaj malah barok. Aduh. Kebalik. Ini belajarnya di mana lagi ya? La ilaha illallah. Nah, lanjut lagi. Netruk ya, kita tinggalkan mereka itu, para juhal. Ya. Mana lagi tadi? kama qala anhum ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Sebagaimana Allah firmankan tentang mereka, tatkala mereka berdoa memberikan ibadah kepada orang-orang saleh, kuburan orang-orang saleh, mereka mengatakan, mereka berdalih, ya bukan berdalil, berkilah, ma na'buduhum, kita enggak beribadah kok kepada orang-orang saleh ini illa liqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan supaya orang-orang saleh ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mirip sekali ya dengan apa yang ada di hari ini dari tindakan-tindakan kesyirikan para kuburiyun, para musyrikun zaman sekarang. Kalau kita tanya kenapa mereka kok hobi sekali wisata religi, kita tanya dulu, jangan langsung vonis kafir. Ya, oh enggak kok, saya ikut-ikutan aja, enggak ngapa-ngapain, foto-foto aja. Nah kita sampai enggak boleh. Oh enggak kok, saya cuma berdoanya pada Allah, cuman di situ mustajab aja kayaknya. Kita jelaskan itu beda. Enggak kita katakan ente musyrik. Nah. Tapi kalau dia katakan, "Oh iya, saya ke situ. Saya minta pada Allah melalui perantara dia." Nah, itu kesyirikan akbar. Ente musyrik, taubat pada Allah. Kita jelaskan. Dia ajari namun tetap dikafirkan. Itu manhajnya Syekh bin Baz. Ya. Wa yu'allam wa yukaffar. Diajari namun tetap dikafirkan. Nah, tetap dikafirkan. Yu'allam wa yukaffar. Itu ya yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz di kajian kita waktu itu di sini. Bukan di mana? Di fatwa Syekh bin Baz fir udzur bil jahal. Di Subuh Salam juga ada kalau enggak salah ya. Ada juga. Oh iya. Itu mungkin ngutip dari situ ya. Bukan sekedar dikafirkan ya. Dianggap musyrik, namun diajarin, diajarkan. Kalau ditobat, alhamdulillah. Oh gitu ya, oh ya. Udah alhamdulillah. Nah, selesai, dia muslim. Nah. Tapi kalau ngotot, ngeyel, oh enak aja kamu syirik-syirik. Dasar emang orang kayak kamu ini Wahabi. Nah. Ya, ya ikhwah ya. Itu ya kita bersuara, kalau kita punya panggung suara di medsos, dia apa? Saya kayak begini-gini aja. Ya, jangan bersuara itu pada hal-hal yang bukan perkara usul pokok. Ya. Tiap hari ngomongnya musik haram, ya ada ya sebagian orang kayak gitu. Tiap hari ngomongnya musik haram, ya orang-orang akhirnya jauh duluan. Coba kita bicara perkara tauhid dulu. Biarin dia musuhin kita, nggak peduli. Para nabi juga dimusuhin kok. Ya. Yang penting kita menyampaikannya di atas basirah. Qul hadhi sabili adu ila Allah ala basiratin. Ala basirah. Inilah jalanku. Aku mengajak manusia pada Allah di atas basirah. Di atas basirah itu apa sih? Kata Syekh Al-Utsaimin, yaitu seorang yang menyampaikan itu ayakuna aliman. Dia mesti tahu tentang apa yang disampaikan. Kalau dia menyampaikan hadis, dia tahu kandungan hadis ini, maksud hadis ini, penjelasan ulama tentang hadis ini, keabsahan hadis ini, ya, bagaimana dia berdalil dengan hadis ini, turuk istidlalnya, bagaimana cara dia berdalilnya, wajul istidlal, sisi pendalilan dalilnya bagaimana. Nah, adu ilallah, itu dia pertama ini. Yang kedua apa? Ayakuna aliman bikaifiyati dakwah. Dia juga mesti tahu bagaimana tata cara dakwah. Ada orang yang boleh dikencengin, ada orang yang kita pelan, slow. Nah, tata cara dakwah itu apa sih? Dimulai dengan tauhid. Penjelasan, ini tauhid, ini syirik, ini pembatal keislaman. Nih, karena tauhid adalah yang pertama dan utama. Nah, ya. Menjelaskan tauhid bukan perkara isbat aja, beribadahlah pada Allah. Bukan. Namun juga apa? Menjelaskan lawannya, syirik. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kitab Tauhid setelah menjelaskan hakikat tauhid, ya, kemudian beliau menjelaskan apa lagi? Ya, fadlu tauhid, wa may yukaffiru minadz dzunub. Ya. Kemudian apa lagi? Keutamaan tauhid apa? Man haqqaqa tauhid dakhal jannah bi ghairi hisab. Ya. Siapa yang merealisasikan tauhid dia masuk surga tanpa hisab. Baru kemudian beliau jelaskan bab khauf minasy syirik. Bab takut dari kesyirikan. Karena tauhid itu tidak akan tercapai kalau cuma beribadah kepada Allah tok. Namun tidak mengingkari, bukan hanya tidak beribadah pada selain Allah, Saya enggak beribadah kok pada selain Allah. Saya beribadah hanya pada Allah. Tapi ada orang yang syirik, ya monggo-monggo saja. Silakan. Nah, ini orang bukan bertauhid. Kenapa? Karena dia tidak kufur kepada tagut. Bahkan Allah jadikan syarat yang pertama itu kufur pada tagut dulu. Fa may yakfur bi tagut baru wayu'min billah, begitu. Siapa yang kufur pada tagut? Wayu'min billah. Makanya Islam kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Usul Salasa ini dijelaskan, al-Islam ya al-inqiyadullah bi ta'ah. Al-Islamullah bi tauhid wal inqiyadullah bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Tunduk pada Allah dengan mentaati Allah dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya itu gimana? Menyatakan kebatilan kesyirikan tersebut. Kemudian apa? Pelakunya dimusuhi, dibenci, dan dikafirkan. Ini yang dijelaskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di risalah makna tagut. Jangan cuma mengingkari perbuatannya, orangnya enggak kita ingkari. Ya, perbuatannya syirik, itu syirik, orangnya enggak kita ingkari. Dan terus apa? Dia itu minta loh kepada Nyi Roro Kidul. Ya Nyi Roro Kidul, selamatkan kami. Itu syirik, syirik akbar, syirik mutlak. Kok enggak kafir? Belum tawaf furus syurut. Syaratnya belum terpenuhi. Wantifa al-mawani. Dan sudah tidak ada lagi penghalang. Apa syaratnya? Hujah belum tegak. Lo dia tinggal di mana? Di hutan Amazon bareng anak-anak Honda. Tinggal di mana dia? Di Indonesia. Ya, dia bisa cari dakwah internet ada. Kalau enggak cari di masjid-masjid banyak. Kajian apa? Khutbah. Makanya kalau khutbah jangan tidur. Pas khotib dia tidur atau dia diongkrong dulu, pas udah selesai khutbah iqomah baru deh gini-gini sejadah. Internet gak pernah nonton dakwah, yang dia tonton videonya itu aja terus ya, para youtuber yang lagi viral nonton cuplikan bola semalam itu aja deh, mau berita politik. Nah, ceramah-ceramah gak dia peduliin. Ya, kajian di masjid rumah, bodo amat. Kalau di kantor, gak peduli ada kajian kantor. Dia nasehatin, udahlah, jangan terlalu fanatik sama agama. Nah. Giran musyrik, syirik dia, dikafirkan. Jangan dikafirkan dulu. Ada lawyernya ternyata, pembelanya. La ilaha illallah. Lawyernya ini ikut bertanggung jawab atas maraknya kesyirikan. Karena nggak ada efek jera terhadap masyarakat, ya. Terus kalau nggak musyrik tuh apa statusnya? Statusnya apa? Ngambang. Baina fil manzilah baina manzilatain, kayak mutazilah. Jangan kafirkan dia, nanti terjatuh ke dalam madhab khawarij. Ngerti nggak madhab khawarij? Khawarij itu mengkafirkan dosa besar. Kalau mengkafirkan pembatal pelaku pembatal keislaman itu ahlu tauhid, ngerti? Ahlu tauhid. Khawarij mengkafir. Ngerti gak sih khawarij itu apa? Kok kayak orang bodoh ya? Gak pernah belajar gitu. Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Mu'tazilah juga seperti itu. Lah memangnya minta ke Nyi Roro Kidul itu selevel dengan mencuri, selevel dengan makan riba, selevel dengan apa? La ilaha illallah. Selevel sama zina. Kayak gitu, meninggalkan sholat aja kata Syekhul Islam. Tarikatu sholat, wanita yang meninggalkan sholat itu asyar lebih buruk, lebih jahat daripada zaniyah, daripada pelacur, daripada syaribatul khamr, lebih buruk daripada syaribah khamr. Wanita yang tukang mabuk lebih buruk daripada pemakan riba baru meninggalkan sholat. Dan ini ijma ulama. Ijma ulama. Kalau lebih buruk berarti dosanya lebih besar. Paham gak sih? Jadi minta ke Nyi Roro Kidul kok kalau dikafirkan khawarij. Gak ngerti ya khawarij itu apa. Kan mudah sekali di pelajaran buku dasar akidah salaf. Ahlus sunnati wal jamala yukaffiruna ahlal kabair. Ahlus sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, ya. Dan kuburiyun menurut para ulama salaf itu, ya, dianggap sebagai orang-orang yang gulu gulat seperti kalangan Nasrani, nggak dianggap lagi menurut sebagai Muslim. Dan di kalangan salaf itu nggak ada tuh kasus kuburiyun-kuburiyun kecuali di abad keempat dari kalangan kafirin Fatimiyun, orang-orang Syiah yang ada di Maghrib, yang ada di Afrika, Afrika Utara Barat sonola, Maroko, Tunis. Itu baru dalam dunia Islam terjadi penyembahan terhadap kubur itu di abad keempat oleh kalangan Bani Fatimiyun. Di zaman sahabat tuh enggak ada kuburiyun. Di zaman tabi'in enggak ada kuburiyun. Di zaman Imam Mazhab tuh enggak ada kuburiyun. Yang minta-minta kepada kuburan sahabat enggak ada. Ya, baru di zaman Fatimiyun. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan dengan mengutip dari kalam Ibnu Taimiyah di I'anatul Mustafid, ya, syarah kitab At-Tauhid. Mana lagi tadi? Wahada min jahlihim, ya. Maka musyrikin, tindakan musyrikin ini didasari dari kebodohan mereka akan syariat. Wa dalalihim, kesesatan mereka, ya. Bisyafi' wal masfu' ilaih, tentang syafi' juru pemberi syafaat dan masfu' ilaih yang diberikan syafaat. Ya. Dia bodoh dia. Dia minta syafaat kepada juru pemberi syafaat. Memang betul para wali, orang soleh itu bersama para nabi, para rasul, malaikat dapat memberikan syafaat sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap mereka. Namun mereka tidak bisa memberikan syafaat dengan inisiatif mereka sendiri, melainkan itu nanti mesti dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang masfu' ilaih, yang didapat, yang orang yang mendapatkan syafaat itu adalah ahli tauhid. Lah dia dengan minta syafaat aja kepada makhluk itu udah bukan muslim lagi, udah syirik. Ini ya sering saya ulang-ulang ini, ya. Termasuk juga ini minta syafaat kepada makhluk ialah ucapan orang-orang yang dipikir ini keren, hikmah, mantap. Kalau kamu mendapati saya nanti di neraka, kamu di surga, tolong raih tangan saya. Angkat, ajak temanmu ini ke surga. Lah ini la ilaha illallah, enggak boleh seperti itu. Ya. Yang boleh ialah ya Allah jadikanlah temanku ini yang soleh, ya, sebab bisa memberikan syafaat untukku. Itu bukan minta ke dia. Itu kan dia seperti minta syafaat. Nah, itu kesyirikan, syirik opo, syirik akbar. Paham ke sini? Hati-hati. Tapi itu kan ucapan itu viral. Kesesatan ya memang viral dari dulu sampai sekarang, ya enggak? Udah kesesatan itu ya memang tersebar. Tapi kan ada ustadz yang ngomong gitu. Nah, ustadz katanya ada ustadz yang ngomong gitu, saya juga gak pernah tahu ya ada ustadz siapa. Ya salah, ya salah, ngajarin syirik itu ustadznya, ditegur itu bagi yang punya akses, ya juga gak tahu ustadz siapa, ya. Wallahu subhanah lahu syafa'ah jami'ah, ya, lahu syafa'atu jami'an, dan wali, dan Allah Subhanahu wa taala syafa'at semua itu miliknya, ya, walillahi syafa'atu jami'ah, wa huwa alladhi yatasarrafu fi ibadihi, dan Allah lah yang mengatur, ya, pada hamba-hambanya, kaifa yasha'u, sebagaimana yang Allah kehendaki, ya, bagaimana yang Allah kehendaki, fala ya'dhanu bi syafa'ati, maka Allah tidak memberikan syafaat, memberikan izin syafaat illa fi man yardallahu amalah, kecuali, ya, di syafaat tersebut diberikan kepada orang yang Allah telah ridhoi amalan dia, yaitu amalannya amalan tauhid, tidak terjatuh kepada perbuatan kesyirikan. Wala yasfa'u ahadun indahu illa ba'da idznih, dan seorang pun hatta Nabi Muhammad SAW sekalipun tidak mampu, tidak bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah taala firmankan, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Siapa coba yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman, wala yasfa'una illa liman irtada. Dan mereka para syufa'a, juru pemberi syafaat, tidak bisa memberikan syafaat kecuali ditujukan kepada orang yang Allah ridhoi, ahlu tauhid. Kuburiyun tidak bisa. Ya. Fa syafa'atu la takunu illa bi idznihi li syafi'. Nah, ini syarat syafaat yang penting dua ini. Gampang nih. Ya, belajar bab syafaat itu mudah. Karena syarat syafaat itu yang penting itu cuma dua, dipahami. Nah, ini syafaat tidaklah dapat diberikan kecuali dengan izin dari ya izin li syafi'. Idznihi li syafi'. Izin Allah terhadap juru pemberi syafaat. Ini syarat yang pertama. Adanya izin Allah terhadap juru pemberi syafaat. Waridahu anil masfu' fihi. Nah, yang kedua, keridhaan Allah terhadap orang yang diberikan syafaat. Nah, yang diberikan syafaat itu harus orang yang beriman. Ya, musyrikun enggak dapat ya, enggak bisa. Ya. Fa syafa'atul tak, mana lagi tadi? Wa huwa subhanahu la yarda bi syafaati illa li ahli tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah meridhoi ya seseorang mendapatkan syafaat tersebut kecuali diberikan kepada ahli tauhid. Kama shahha anhu, sebagaimana telah valid, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, bahwa beliau bersabda. Ya, lamma sa'alahu Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah bertanya pada beliau qailan, ya seraya berkata, man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah. Ya, dalam lafaz yang lain, yaumul qiyamah. Bisyafa'atika yaumul qiyamah ya Rasul. Siapa orang yang paling bahagia? Ah, ini bukan paling ya. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di Syarah Qaidul Arba. As'adu ini bukan dimaknai dengan isim takdil, tapi dimaknai dengan ya apa? Sigha mubalaghah. Sa'idun nas. Karena kalau dikatakan siapa orang paling bahagia, berarti ada mufaddalah nih. Ya. Yang berbahagia dengan syafaatku, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, yaitu yang bertauhid, yang mengucapkan la ilaha illallah dengan memurnikan kalimat tersebut, menjalankan konsekuensinya, yaitu muslim yang tidak terjatuh kesyirikan. Kalau dikatakan yang paling bahagia, berarti musyrik kafirin juga bahagia, tapi yang paling bahagia mukmin. Nah, ini dibantah oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Pemahaman kalau as'adu itu diterjemahkan dengan isim tafdhil. Tidak, tapi dengan sa'idun. Ya, yaitu dengan orang yang sangat bahagia. Kalau kita terjemahkan, siapakah orang yang sangat bahagia? Bukan siapakah orang yang paling bahagia. Kalau paling bahagia, ada yang bahagia juga, tapi ini yang paling. Nah, itu ya. Nah, ini. Di Al-Qur'an ada syahidnya ini. Ashabul jannati yauma idzin khairun mustaqarra. Wahsanu maqila. Ahlul jannati yawma idzin. Penduduk surga pada hari itu, penduduk surga. Berarti lawan penduduk surga apa? Penduduk neraka. Allah sebutkan. Ya, ahlul jannati yawma idzin. Ya, khairun itu kan dia ya, sinonim dari akhyar. Isim tabdil ya. Penduduk surga pada hari kiamat itu khairun mustaqarra. Mustaqarra tempat tinggalnya yang sangat baik. Jangan diterjemahkan tempat tinggal yang paling baik. Jangan diterjemahkan tempat tinggal yang paling baik. Tapi mereka tempat tinggal yang sangat baik, yaitu di surga. Wa ahsanu maqila, tempat istirahat yang sangat baik. Jangan diterjemahkan yang paling bagus. Kenapa? Karena kalau diterjemahkan yang paling baik, yang paling bagus, berarti nanti penduduk neraka juga bagus. Nah, itu dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, dan Syekh Shalih Al-Syekh enggak berpendapat dari kantong beliau, enggak. Nah, itu dari mana? Dari pendapatnya Al-Imam Al-Aini dalam Umdatul Qari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Ya, dan salafnya banyak yang berpendapat dengan seperti ini. Baik. Wa la takunu syafa'atu illa liman radiya qawlahu wa 'amalahu min ahli tauhid wal iman. Dan syafaat tersebut tidaklah diberikan kecuali kepada orang yang Allah telah meridhoi ucapan dan amalnya. Berarti ucapan dan amalnya Allah ridhoi karena tidak terjatuh ke dalam pembatal keislaman. Karena ahlu sunnati wal jamaah itu meyakini orang bisa batal imannya karena keyakinannya, karena keraguannya, karena ucapannya, karena amalannya. ya, karena amalannya, karena ucapannya. Adapun murjiah, enggak, kekafiran itu terjadi kalau di kolbu. Lihat dulu, kali aja kolbunya itu enggak mengingkari apa yang dia lakukan, apa yang diucapkan. Ya. Dia melempar Quran ke mushaf, sepakat para ulama ini kemurtatan. Dia mengatakan zina halal, sepakat para ulama ini adalah kemurtatan. Kenapa? Ma'lum minaddin bidarurah. Ini jelas. Ini murtad mengatakan zina halal. Ya, zina halal kok. Sepakat para ulama. Oh, jangan kafirkan dulu sampai tahu hatinya mengingkari hal tersebut. Nah, ini murji. Pendapatnya bahkan murji yang paling ekstrim, kaum Jahmiyah. Adapun murji dari kalangan Asy'ariyah, karena Asy'ariyah itu ada murji'ahnya juga. Bahkan murji'atul fuqaha dari kalangan Ahnaf enggak berpendapat dengan pendapat setan kayak begini. Itu pendapat setan Jahmiyah. Oh, jangan kafirkan dulu, bisa jadi hatinya itu enggak mengingkari salat, kok salat lima waktu itu enggak wajib. Pendapat ini apa? Kemurtadan. Siapa yang mengatakan sholat lima waktu tidak wajib, maka dia itu jelas di buku-buku fikih, bahkan gak usah ke buku fikih, kitab uridah, di kitab sholat, di bab sholat, di pembahasan sholat tentang hukmus sholat, hukum sholat, hukumnya apa? Wajib bil ijma, bil quran, sunnah wal ijma. Ya, siapa yang mengingkari wajibnya sholat, maka dia kafir. Ijma ulama mau madhab mana kek, saya fikihnya ini, mau tarjih, tarjoh, sama semua. Sama semuanya. Sama. Siapa yang mengatakan sholat gak wajib, maka dia sholat lima waktu gak wajib, maka dia kafir. Semua sepakat. Yang khilaf itu pendapat orang yang meninggalkan sholat, itu aja. Itu khilaf. Tapi sepakat ulama, orang yang mengatakan sholat gak wajib, sholat lima waktu itu gak wajib, sepakat ulama akan kemurtadan orang tersebut. Ya, ada Jahmiyah sekarang nyamar-nyamar jadi Ahlussunnah. Oh, belum tentu kafir, bisa jadi hatinya mengingkari apa yang diucapkan. Ini pendapat Jahmiyah ini. Pendapat Murji'ah yang paling ekstrim, yaitu Jahmi. Ya. Bahkan kalau antum paham ya, ya, sebagian yang terindikasi Jahmi dari kalangan fuqaha, ya. Ini terindikasi Jahmi dari kalangan fuqaha, dari kalangan ahli tasawuf. Itu aja mengkafirkan. Ya. Ada orang sekarang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah, enggak, berarti lebih jahat, lebih sesat daripada Jahmiyah dan Billah. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini itu. Kekufuran terjadi dengan sebab keyakinan. Keyakinan termasuk di dalamnya keraguan. Kalau Syekh Shalal Fauzan di Durus Syarah Nawaqidul Islam memisah antara keyakinan dan keraguan. Syak. Nah, pertama keyakinan, yang kedua apa? Ucapan. Yang kedua, yang ketiga apa? Amalan. Seorang bisa kufur karena amalan. Seorang bisa kufur karena ucapan. Seorang bisa kufur karena keyakinan. Enggak nunggu dulu keyakinan itu apa. Ya. Baik, bisa dipahami sini ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.